Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansurah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, Al-Salafiyun, dan seterusnya. Ini adalah istilah-istilah bagi Ahlus Sunnah. Nama-nama yang secara lafal berbeda, tapi secara makna dan maksud sama. Fi usuluddin, bertanya dalam hal apa? Usuluddin, pokok-pokok agama. Disebut dengan usuluddin, maksudnya wallahu alam untuk membedakan dengan masalah-masalah fikih. Karena di sini bidangnya berbeda. Kalau ini lebih terkait dengan apa? Keimanan. Kalau fikih lebih terkait dengan apa? Amaliyah. Dengan ibadah-ibadah amaliyah. Bukan berarti fikih itu bukan pokok agama. Salat pokok agama, puasa pokok agama, ya. Tapi ini istilah yang berlaku biasanya seperti yang tadi saya sebutkan, hanya untuk membedakan pembahasan dalam bab akidah dengan pembahasan dalam bab fikih. Pertanyaan Abdurrahman bin Abi Hatim adalah ma adraka 'alaihi al-ulama fi jami'il amsar wa ma ya'taqidani min dzalik. Apa yang mereka berdua dapatkan dari para ulama di seluruh negeri. Nah, ini menunjukkan bahwa pertanyaan ini tentang keyakinan yang mereka yakini yang diwarisi dari para ulama, bukan keyakinan yang diada-adakan, bukan keyakinan yang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, inilah apa? Ittiba. Karena maksudnya dari para ulama, yang ulama itu juga dari orang-orang yang di atas mereka lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya apa? Ma adraka alaihi al-ulama? Apa yang mereka berdua dapatkan dari para ulama? Ya. Jadi bukan sesuatu yang mereka buat. Maka yang akan kita baca ini nanti prinsip-prinsip akidah yang bersumber dari para ulama terus sampai kepada Rasulullah, bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan bid'ah. Fi jami'il amsar, di seluruh negeri. Maka mereka pun menjawab, adrakna al-ulama, kami dapatkan para ulama. Selama mereka berguru, selama mereka talabul ilmi, mencari ilmu, keduanya mendapatkan para ulama fi jami'il amsar, di seluruh negeri. Di mana saja itu? Sebutkan secara global. Disebutkan secara global. Hijaz. Negeri Hijaz, yakni sekitar Makkah Madinah. Ya. Daerah-daerah sekitar itu. Irak. Irak yang ma'ruf, di sana ada kota-kota yang yakni banyak juga, Basra. Ya, kalau dulu masyhur Kufah, Basra, Baghdad, dengan berbagai kota yang ada di sana. Mesir, Mesir itu juga luas, di sana ada kota-kota yang di situ para ulama ada. Syam, ya. Baik di yakni Syam yakni di Yordania, Syria, ya, Palestina, Lebanon dan sekitarnya. Yaman, ma'ruf Yaman. Nah, dan Islam ketika itu ya intinya di daerah-daerah tersebut. Nah, mereka dapatkan dari para ulama seperti yang tadi kita sebutkan. Ibn Abi Hatim, Abu Hatim pergi ke berbagai wilayah tersebut. Belajar hadis, belajar akidah. Ini kesimpulannya. Yang kemudian dituangkan dalam akidah ini. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, kata-kata seperti ini bahwa mereka mendapatkan akidah ini dari para ulama di berbagai negeri, semuanya seperti itu, menunjukkan apa? Kesepakatan mereka, kesamaan mereka dalam bab akidah. Para ulama Ahlus Sunnah di berbagai negeri itu akidahnya. Ya, padahal dulu belum ada apa? Alat komunikasi. seperti sekarang. Tapi ternyata dari satu negeri ke negeri yang lain yang berjauhan akidahnya sama. Ini adalah juga salah satu dalil yang sangat kuat menunjukkan kebenaran mereka. Bukan hanya perbedaan tempat, bahkan juga perbedaan waktu. Dari masa ke masa, baik ketika itu dan sebelumnya, begitu pula setelahnya sampai sekarang, sama kita mereka. Ini bukti dari sekian bukti tentang kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka sepakat dalam bab akidah dan keyakinan. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud, Abu Bakar bin Abi Dawud, Abu Dawud yang kita kenal siapa? Abu Dawud As-Sijistani. Ya, yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Beliau punya anak namanya Abu Bakar. Abu Bakar ibn Abi Dawud. Beliau juga menulis akidah seperti ini. Ya. Cuma dengan mandhumah. Yakni disusun seperti bait-bait syair, sesuai bait-bait syair yang dikenal dengan qasidah Ha'iyah. Tamassak bihablillah wattabi'il huda wa la takun bid'iyan la'allaka tuflihu, dan seterusnya. Di akhirnya disebutkan apa? Ibnu Battah mengatakan, qala Abu Bakar bin Abi Dawud. Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan, hadza qawli, ini ucapanku, keyakinanku. Wa qawlu abi, dan ini ucapan dan keyakinan ayahku, yaitu siapa? Abu Dawud. Wa qawlu Ahmad, dan ini juga ucapan Ahmad. Dia juga ini silsilah bagaimana turun temurun akidah ini. Abu Dawud, Abu Bakar dapat dari ayahnya, Abu Dawud. Abu Dawud dapat dari gurunya, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Wa qawlu, dan ini ucapan dan keyakinan, man adrakna, orang-orang yang kami temui, min ahli ilm, dari para ulama. Wa man lam nudrik, dan para ulama yang belum sempat kami temui. Ya, yang sudah ditemui, dan ulama banyak sekali mereka itu yang ditemui karena guru mereka itu banyak. Yang kami temui ini akidahnya, dan yang belum kami temui juga ini akidahnya, mimman balagana anhu, dari ulama-ulama yang beritanya sampai kepada kami. Faman qala ghayra hadza faqad kadzab, maka kalau ada orang yang menyebutkan selain seperti yang kami sebutkan, dia telah berdusta dalam akidahnya, atau menyebutkan sesuatu yang salah, yang sesat dalam akidahnya. Nah, begitu pula ulama yang lain juga mirip seperti ini, selalu menyebutkan kami dapatkan para ulama. Jadi akidah Ahlussunnah yang kita simpulkan dari apa yang tadi disebutkan, bahwa itu akidah para ulama kita generasi demi generasi. Ya, di zaman itu ulama masih banyak dan kokoh as-sunnah, akidah Ahlussunnah. Berbeda dengan sekarang yang bid'ah sudah begitu merebak. Dulu ulama sunnah kokoh, dan ini keyakinan mereka turun temurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kemarin kita sebutkan, ya, bagaimana silsilah petunjuk yang para ulama berjalan di atasnya. Kemarin kita sebutkan bahwa Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwa Abu Dawud, ya, rahimahullah, itu termasuk ulama yang beramal. Ulama mengatakan bahwa Abu Dawud ini sama dengan Imam Ahmad, gurunya. Ya. Imam Ahmad itu sama dengan Waqi', gurunya. Waqi' itu sama dengan Sufyan, gurunya lagi yang di atasnya. Sufyan itu sama dengan Al-Mansur Ibnu Mu'tamir, gurunya lagi. Al-Mansur itu sama dengan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai nampaknya di sini gurunya. Ibrahim ini sama dengan gurunya lagi yang namanya Al-Qamah Ibnu Al-Aswad. Al-Qamah ini sama dengan gurunya, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang sahabat. Dan Abdullah bin Mas'ud ini sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam, ya. Kalau dalam bab yakni disebutkan di situ al-hadi was-samat, yakni petunjuk perilaku dan akhlak, apalagi dalam bab ibadah dan keyakinan, ya, tentu mereka mengambil dari guru ke atas sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini faedah penting, ya, yang membuat kita semakin yakin bahwa inilah akidah yang benar, akidah yang kita warisi turun temurun secara sanad, ya, bukan turun temurun yang enggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi turun temurun dengan sesuatu yang ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara sanad sahih, dan secara matan juga sesuai dengan Quran dan hadis. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak ada jalan lain kecuali harus kita yakini dengan keyakinan yang mantap. Makanya kemudian beliau mengatakan, keyakinan mereka, fakana min mazhabihim, maka di antara mazhab ahlu sunnah, yakni dalam bab usuluddin, annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, ini kalau begitu persoalan pertama adalah tentang iman, bagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan salafiyun, keyakinan al-ta'ifah al-mansurah al-firqatun najiyah dalam bab iman. Apa keyakinannya? Bahwa iman adalah ucapan dan terdiri dari ucapan dan perbuatan, dan yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, sekarang terlebih dahulu kita ingin mengetahui apa itu iman secara bahasa. Kata iman itu secara bahasa maknanya iqrar, dalam bahasa Arab iqrar. Ya, iqrar ini kemudian menjadi bahasa Indonesia, ya, bahasa resapan, jadi iqrar, ya kan? Kalau bahasa kita iqrar. Cuma bisa jadi yakni mengalami pergeseran makna. Kalau sudah menjadi bahasa resapan ini terkadang mengalami pergeseran makna. Kalau ikrar itu biasanya kita mengucapkan, ya. Tapi sesungguhnya ikrar yang dalam bahasa Arab bukan sekedar ucapan. Ya, tapi ucapan yang itu apa? Berdasarkan keyakinan dan ketundukan. Ada makna itu. Dalam bahasa Indonesia susah kita mau memastikan maknanya. Tapi dalam bahasa Arab, iqrar, yakni pengakuan yang juga ada ketundukan di sana. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa makna iman itu sama dengan tasdik. Tasdik, apa tasdik? Artinya pembenaran atau percaya, itu tasdik. Tapi ini kurang tepat. Penerjemahan iman dengan tasdik ini kurang tepat. Yang lebih tepat menurut Ibn Abil Izz dalam syarah Aqidah Tahawiyah, atau bahkan yang tepat seperti disebutkan oleh ulama yang lain adalah iqrar. Ya, iqrar. Kenapa? Karena kalau sekedar percaya, bisa jadi orang percaya tapi enggak tunduk dengan yang dipercayai. Ya kan? Seperti iblis. Iblis percaya, tapi dia enggak mau tunduk. Itu artinya apa? Sekedar percaya. Nah, bukan itu yang namanya iman. Makanya diterangkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, wa min huna yatabayyan lak, dari sini jelas bagimu, anna man qala min ahli sunnah, bahwa siapa yang mengatakan dari ulama ahli sunnah fil iman, dalam bab iman, huwa tasdik, itu sama dengan tasdik, pembenaran dan percaya, ala zahirul lughah, mereka berdasarkan makna lugawi yang biasa diketahui orang umumnya secara lahiriahnya. Innahum innama anau at-tasdik al-iz'ani, yang mereka maksudkan dengan tasdik sini bukan sekedar percaya. Ketika ada ungkapan sebagian ulama al-sunnah menyebut iman dengan tasdik, ini bukan sekedar percaya saja, tapi punya maksud yang lain, yaitu at-tasdiqul id'ani, pembenaran yang diiringi apa? Ketundukan. Al-mustalzim lil-inqiyad, yang berkonsekuensi mengikuti apa yang diimani, zahiran wa batinan, lahir maupun batin, bila syakkin, tanpa ada keraguan. La mujarrad at-tasdiq, bukan maksudnya sekedar percaya saja, sekedar membenarkan saja. Fa inna iblis lam yukadzib fi amrillahi ta'ala, karena iblis sendiri dia tidak mendustakan perintah Allah kepada dia, dia percaya perintah Allah kepada dia, ya, untuk sujud. Tapi dia enggak mau apa? Tidak ada iz'an dan inqiyad, tidak ada ketundukan lalu mengikuti, tidak ada. Nah, jadi ketika sebagian ulama ahlu sunnah menyebut iman dengan makna tasdik, maksudnya adalah tasdik, pembenaran yang diiringi dengan ketundukan terhadap yang dibenarkan tersebut dan mengikuti. Nah, ini yang iqrar, ya, seperti itu. Ya, iqrar maknanya ya semacam itu. Ya. Di samping iblis yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, juga banyak bahkan orang-orang kafir musyrikin ya yang sebetulnya percaya bahwa nabi itu benar. Termasuk Abu Jahal dan juga paman nabi Abu Talib, percaya bahwa nabi itu benar, tapi enggak mau tunduk dan mengikuti. Nah, sehingga mereka tidak beriman. Ala kulli hal, kembali kepada makna iman, jadi makna iman yang benar adalah iqrar dengan apa yang tadi kita sebutkan atau kita terangkan. Kemudian beliau mengatakan, iman itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan, apa yang dimaksud dengan ucapan dan apa yang dimaksud dengan perbuatan? Diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan, an-din wal iman qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Agama, ad-din wal iman, dan keimanan itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan, dua ya. Ini secara ringkas kalau dijabarkan menjadi qaul qalbi, qaul ini ada qaul qalbi satu, wa qaulul lisan dua, lisan wa amal, amal ini amal qalbi, wal lisan, amal lisan, wal jawarih, dan amal anggota badan. Jadi kalau sedikit dijabarkan menjadi lima, kalau ringkas dawa dua, qaulun dan amal. ucapan dan perbuatan. Ucapan ini ada dua, ucapan qalbi dan ucapan lisan. Ucapan qalbu dan ucapan lisan. Amal ada tiga, ya, amal lisan, amal qalbu, dan amal anggota badan. Apa yang dimaksud dari beberapa istilah yang tadi disebutkan? Karena sebagian tentu memerlukan penjelasan, kita semua memerlukan penjelasan. Seperti qaulul qalbi, ucapan qalbu itu apa maksudnya? Kan begitu. Nah, ucapan qalbu itu artinya at-tasdik wal iqan. Yakni membenarkan dengan makna yang tadi kita sebut, wal iqan dan yakin. Ya. Ada tasdik atau ikrar dan iqan dan yakin. Ini qaulul qalbi. Ucapan qalbu maksudnya itu. Jadi iman harus ada itu. Membenarkan dan tunduk dan meyakini dengan apa yang diimani. Adapun qaulul lisan, ucapan lisan, maksudnya ikrar dengan syahadatain. Ikrar dengan syahadatain, yang ini berarti masuknya dia dalam Islam. Sebelum itu belum masuk. Walaupun yakin dalam kalbunya, tunduk, tapi enggak mengucap syahadatain sementara dia mampu dan tidak ada penghalang. Kalau dia belum mengucap itu, belum mukmin. Ya, kecuali seperti tadi ada penghalang, misalnya bisu, lain. Yang jelas kita bicara orang yang tidak ada penghalang semacam itu. Qaulul lisan, mengucap dua kalimat syahadat. Tidak bisa tidak. Ini sebagai unwan, bukti dan pernyataan keislaman dia, keimanan dia. Adapun amal qalbi, amal qalbu, maknanya an-niyyatu wal inqiyad wal mahabbah wa ghairu dzalik. Ada niat, ya, kita berniat, termasuk dalam keimanan kita niat, ada niat, ya kan, ya, inqiyad, ketundukan, mengikuti, tunduk dan mengikuti apa yang kepatuhan kalbu kita kepada apa yang kita imani. Nah, untuk kepada Allah Azza wa Jal dalam hal mengimani apa yang wajib kita imani. Begitu. Wal mahabbah, rasa cinta. Nah, ini contoh-contoh amal qalbu. Dan masih banyak, tawakal. Di mana letaknya tawakal? Dalam qalbu kita. Khasyah, rasa takut. Di mana? Dalam qalbu kita. Ya, raja, mengharap. Di mana? Dalam qalbu kita. Tazallul, merendahkan diri. Di mana? Qalbu kita. Itu intinya. Nah, ini semua adalah amalul qulub, amalan-amalan qalbu, yang itu bagian daripada iman. Adapun amalul lisan, amal lisan, amal lisan seperti baca Quran, tilawatul Quran, dan ad'iyah wal azkar, doa, zikir-zikir, ini amal lisan. Adapun amal jawarih, amal anggota badan, ya, ma'ruf, kita ketahui sama-sama insyaallah, semacam salat, puasa, haji, zakat, berbakti kepada orang tua kita dengan anggota badan kita, membantu mereka, jihad fi sabilillah, dan lain-lain dari amalan-amalan jawarih. Nah, jadi kalau begitu inilah iman. Ya. Kemudian beliau katakan berikutnya, setelah kita mengetahui lebih rinci tentang itu, ahlu sunnah juga meyakini bahwa iman tadi dengan berbagai bagian-bagiannya yazidu wa yanqus, Ahlussunnah meyakini bahwa iman dengan berbagai bagian-bagiannya itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yakni bisa bertambah semakin tinggi, semakin kuat, semakin kokoh. Bisa pula berkurang, ya, semakin rendah, semakin lemah, semakin tipis. Nah, berkurang. Dan itu sebetulnya sesuatu yang masing-masing kita merasakan. Ya, masing-masing kita merasakan. Saya yakin semua kita merasakan itu. Kadang apa? Kita merasa semangat dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebajikan. Terkadang kita merasa lemas. Tidak ada semangat atau sedikit semangatnya. Termasuk dalam majelis ta'lim misalnya, semangat untuk ta'lim, imannya naik ini. Dikala yang lain mau berangkat ta'lim, lemas, malas. Nah, ini berarti ada penurunan. Ya, dalam hal yang tadi kita sebutkan, amalan kalbu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bahkan dalam pembenaran dan ikrar pun kadang semakin kuat keyakinan itu, kadang melemah karena syubhat. Iya kan? Ini bertambah dan berkurang. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, dengan apa bertambahnya? Yazidu bitta'ah, bertambah iman itu dengan ketaatan. Dari seluruh aspek ketaatan, taat dalam amal lahiriah maupun taat dalam amal batin, iman bertambah. Ya. Wayang kusu dan berkurang. Yakni kata Ibn Taimiyah bil ma'siyah. Dengan maksiat. Berkurang dengan maksiat. Ya. Karena maksiat akhirnya ketakwaan kita berkurang. Semangat kita berkurang. Dan banyak hal, sesuatu yang kita miliki dari kebaikan menjadi berkurang karena maksiat-maksiat itu. Nah, inilah maksud daripada keyakinan Ahlus Sunnah bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, jadi sebagian ulama rahimahumullah mengatakan untuk mengingat keyakinan Ahlus Sunnah yang tadi disebutkan, ada yang menyebut, ya, seperti sebagian masyayikh dari sebagian ulama, Hammad Al-Ansari rahimahullah. Jadi iman itu 5 huruf nun, ya. Nah, ini sekedar untuk menambah, menguatkan ingatan saja. 5 huruf nun. Apa maksudnya 5 huruf nun itu? I'tiqadun bil jinan. Nun kan akhirnya. Wa amalun bil arkan. Wa qaulun bil lisan. Terakhirnya huruf nun semua. I'tiqadun bil jinan yakni keyakinan dengan kalbu. Wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, huruf nun akhirnya. Wa amalun bil arkan, amal anggota badan, arkan yang rukun anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman. Nun terakhirnya. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati setan. Ya. Tapi mungkin sebagian malah jadi sulit ini. Ya. Ya, kalau sulit yang tadi saja lebih gampang. Qaulun wa amal yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, yazidu wa yanqus, dan qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu seperti yang tadi disebutkan? Adapun dasar tentang bahwa iman itu terdiri dari ucapan, dari perbuatan, di sana banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal itu. satu hadis yang mencakup semuanya. Kalau antum hafal hadis ini, itu sudah menjadi dalil buat semuanya. Yani tentang qaulun wa amal, yang kalau dirinci jadi lima tadi. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Atau bahkan ini menjadi dalil buat semuanya, termasuk dalam hal yazid wa yanqus. Perhatikan ya, satu hadis ini, kalau kita kesulitan menghafalkan hadis, satu hadis ini kita hafalkan menjadi dalil buat semua dalam pokok-pokok ahlus, keyakinan ahlus sunnah dalam bab iman. Iman itu kata Nabi, bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu, rasa malu itu salah satu cabang dari keimanan. Di sini Nabi SAW menyebutkan tiga contoh, yang tiga contoh itu mewakili tiga yang tadi kita sebutkan, atau semua yang tadi kita sebutkan. Ya, yang pertama beliau sebut kenapa? Ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan la ilaha illallah yang itu sesungguhnya qaulul lisan, ucapan lisan, dan itu sebetulnya juga amal lisan. Ya. Ucapan lisan dan amal lisan. Kemudian berikutnya, imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amal perbuatan anggota badan, amalul jawarih atau amalul arkan, perbuatan anggota badan kita. Ya, Nabi contohkan dengan yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang ketiga, beliau menyebutkan haya, malu. Malu itu letaknya di mana? Kalbu. Ya, malu letaknya di mana? Kalbu kita. Ya, sehingga ini menunjukkan apa? Amal kalbi, amal kalbu. Adapun qaulul qalbi sesungguhnya juga terkandung bala pada ucapan la ilaha illallah, karena ucapan la ilaha illallah harus didasari apa? Keyakinan. Semuanya bahkan harus didasari keyakinan. Jadi hadis ini dengan tiga contoh yang kita sebutkan sudah mewakili apa yang disebutkan para ulama, ya, ucapan lisan, amalan anggota badan, dan keyakinan dalam kalbu. Ini. Kemudian tentang yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, hadis ini pun di situ ada isyarat bertambah dan berkurangnya iman, karena ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Dan di sana ada syu'ab, cabang-cabang iman, 70 sekian cabang. Secara kenyataan, apa semua orang melakukan itu semua? Ya, kita-kita ini apa sama dalam melakukan 70 sekian cabang ini? Tidak sama. Ada yang orang melakukan 50, ada yang melakukan berapa? 60, ada yang mungkin 70, ada yang mungkin 10, beda-beda. Berarti ini imannya sama atau berbeda? Beda. Nah, ini artinya apa? Bertambah dan berkurang. Nah, jadi hadis ini ikhwani fiddin rahimakumullah menjadi salah satu dasar, termasuk yang paling penting dalam bab ini, karena mencakupnya, sangat mencakup dalam bab pengertian dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab iman. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis ketika ditanya mal iman oleh malaikat Jibril, iman adalah apa? Antuk minabillah wa malaikati dan seterusnya. Ya. Beriman kepada Allah dan seterusnya. Ini terkait dengan qalb, keyakinan dalam qalbu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna dari kaum mukminin imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu letaknya di mana? Akhlak itu ya letaknya ada yang di lisan, dalam bertutur kata, ada yang letaknya dalam perbuatan anggota badan kita, ada yang letaknya dalam kalbu kita seperti malu tadi, itu kan juga akhlak mulia. Nah, Nabi katakan yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Berarti akhlak ini apa? Jelas bagian daripada iman. Bahkan bagian penting dari iman. Dan ini juga menunjukkan bahwa yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, karena ada istilah akmal, yang paling sempurna. Berarti ada yang kurang dari itu. Demikian pula hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada utusan Abdul Qais, kepada Nabi, Nabi mengatakan amurukum bil iman billahi wahdah, aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Atadrun mal iman billah, tahukah kalian apa maknanya beriman kepada Allah itu apa maknanya? Nabi kemudian menerangkan syahadatu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, bersaksi tiada ilah yang benar kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Ini amal lisan atau ucapan lisan, syahadatain. Kemudian apa? Iqamus shalah, mendirikan salat. Amal anggota badan. Wa itauz zakah, menunaikan zakat. Amal anggota badan. Wa an tu'addul khumsa minal maghnam, dan kalian tunaikan 1/5, kewajiban memberikan 1/5 dari hasil rampasan perang. Nah, ini Nabi menafsirkan iman billah dengan perbuatan-perbuatan tadi. Ya. Jadi semuanya termasuk iman tadi. Baik dari ucapan maupun perbuatan. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Azza wa Jal akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud dengan iman kalian adalah sholat kalian. Karena ini dalam peristiwa pemindahan kiblat. Ya. Ketika kiblat dipindah menuju ke Ka'bah, orang-orang munafik mengatakan, "Loh, sekarang kiblatnya dipindah. Kalau begitu, kalau yang kemarin itu salah, berarti sholat mereka percuma." Nah, biasa bikin penggembosan orang-orang munafik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni sholat kalian selama ini. Allah menyebut sholat dengan apa? Iman. Kalau begitu, ya sholat di situ ada ucapan, ada perbuatan, ada keyakinan, semuanya itu adalah iman. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sekian banyak dalil menyatakan seperti yang tadi kita sebut, bahwa keyakinan Ahlus Sunnah dalam bab iman, ya, iman terdiri dari qaulun wa amal dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Adapun tentang bertambahnya dan berkurangnya juga masih banyak yang menunjukkan seperti itu. Di antara yang juga sangat jelas dalam bab ini yaitu dalam ayat Al-Qur'an pada surat Fatir ayat yang ke-32, Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. فَمِنْهُمْ, maka di antara mereka itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, di antara mereka ada yang muqtasid, yakni pertengahan begitu, kalau secara bahasa kurang lebih maknanya seperti itu ya. Nanti kita akan sebutkan tafsirannya, maksudnya. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka itu ada yang sabiqun bil khairat. Cepat dalam kebaikan-kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jal. Nah, ini ada tiga golongan dari hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Allah sebut ibadina, hamba-hamba kami. Ada tiga golongan. Zalim li nafsih, muqtasid, dan sabiq bil khairat. Siapa masing-masing mereka? Sabiq bil khairat, ini yang paling tinggi. Mereka itu adalah alladzina addal wajibat. Addau al-wajibat wal-mustahabbat wa tarakul muharramat wal-makruhat. Orang-orang yang melakukan hal yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Nah, ini derajat paling tinggi dari hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Sabiqun bil khairat, cepat ya, mendahului yang lain dalam kebaikan-kebaikan. Adapun golongan muqtasid, mereka itu alladzina qatasaru 'alal wajibat wa tarkil muharramat. Mereka itu orang-orang yang melakukan yang wajib-wajib, perhatiannya dengan yang wajib-wajib. Selalu berusaha melakukan yang wajib. Ya. Tapi untuk yang sunnah belum, kurang dia. Pokoknya yang wajib dulu. Dan meninggalkan yang muharramat, yang haram-haram dia tinggalkan. Ini yang pokok. Wajib lakukan, haram tinggalkan. Sunnah kurang. Makruh masih mungkin dilakukan. Nah, ini tingkatannya di bawah sabiqun bil khairat. Tingkatan yang paling rendah, zalimun li nafsih. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Az-zalimuna li anfusihim humul ladina ihtarazu ala ba'dil muharramat. Mereka itu orang-orang yang yakni menghindari sebagian yang haram. Wa qassaru bi ba'dil wajibat. Dan terhadap yang wajib juga ada kekurangan-kekurangan. Ma'a baqa'i aslul iman, dengan tetap adanya pokok keimanan dalam diri mereka. Jadi ini tingkatan zalimuna li anfusihim. Ya, dalam hal kewajiban ada yang dilakukan, ada yang belum dilakukan. Dalam hal yang haram dia tinggalkan, tapi ada juga yang dia lakukan. Nah, ini zalim li nafsih. Nah, semuanya itu hamba-hamba Allah Azza wa Jal, dan ternyata mereka bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah. Pada sabiqun bil khairat iman itu tinggi, kuat dan kokoh. Dan pada zalim li nafsih iman itu rendah. Ya. Dan seperti yang tadi disebutkan, rendahnya disebabkan apa? Meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Makanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina sebagai seorang mukmin. Artinya dia bukan mukmin yang sempurna imannya. Ya. Dengan perbuatan zina itu berkurang banyak imannya. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri ketika mencuri sebagai mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamr ketika minum khamr bukan mukmin. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن حين ينتهبها وهو مؤمن. Ketika dia mengambil barang orang, yakni yang orang-orang melihat kepadanya, maka dia bukan seorang mukmin ketika mengambilnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa ternyata iman bisa berkurang karena apa? Maksiat-maksiat tadi. Entah itu zina, entah itu khamr yang diminum, entah itu pencurian, perampokan, ya, iman menjadi berkurang. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini. Di sana ada kelompok-kelompok lain yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyimpang dari jalan yang benar ini. Siapa mereka dan apa keyakinan mereka? Ya, karena perbedaan keyakinan dalam bab ini nanti akan mengalami perbedaan apa? Hukum dan perlakuan di dunia maupun di akhirat. Jadi ini akidah ini bukan sekedar suatu keyakinan, ya, kemudian selesai, tidak. Ini karena atau akidah ini akan berlanjut tentunya dunia dan akhirat, dan akan berlanjut pula dalam hal keyakinan terhadap orang, akan berlanjut pula hukum terhadap orang dan perilaku terhadap orang. Nah, sekarang kita lihat misalnya di antara keyakinan yang menyimpang adalah keyakinan keyakinan Jahm bin Safwan dan Al-Hasan As-Salihi. Jahm bin Safwan, dia meyakini bahwa keyakinan atau iman itu hanya al-ma'rifah bil qalb, pengetahuan dalam kalbu. Ya, lihat apa keyakinan Jahm bin Safwan ini, tokoh kesesatan ini. Ya, ala inna Jahman kafirun bana kufruhu. Ketahuilah bahwa Jahm itu kafir, bana kufruhu, jelas kekafirannya ini. Karena keyakinannya seperti ini, iman itu hanya ma'rifah bil qalb, pengetahuan dalam kalbu. Tadi kita sebutkan tentang kalbu apa? Bukan pengetahuan. Qaulul qalbi dan amalul qalbi, ucapan kalbu dan amal kalbu. Tapi kalau Jahm sudah yang kalbu ini saja, itu pun hanya diambil ma'rifah, pengetahuan. Pengetahuan lebih yakni juz'un yasir, bagian kecil sekali dari apa yang disebut tadi. Ya. Jadi orang tahu tentang Allah, maka dia mukmin. Sekedar tahu. Nah, kalau seperti ini, kita pun bertanya, iblis tahu tentang Allah apa enggak? Ya, tahu sekali, bagaimana tidak? Ya, bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kepada iblis, iblis menjawab, ya kan? Bahkan iblis pun kalau ketika sumpah dengan menyebut apa? Sifat Allah, babi izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan apa? Dengan demi kemuliaanmu. Sumpahnya iblis. Ya. Siapa kunyahnya iblis? Abu Murrah. Sumpahnya Abu Murrah ini. Iblis. Ya. Iblis juga punya kunyah rupanya. Sumpahnya Abu Murrah, iblis. Ya. Dia bersumpah dengan itu. Nah, ini kalau kita mengikuti pengertiannya Jahm bin Safwan, ya, berarti iblis mukmin. Karena dia tahu Allah Azza wa Jalla, ma'rifah. Berikutnya Fir'aun. Ya. Fir'aun tahu tentang Allah apa tidak? Walaupun lisannya awalnya mengingkari, ya, dan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang paling tinggi, tapi sesungguhnya apa, dalam kalbunya dia tahu. Wajahadu biha wastaqanat anfusuhum, mereka mengingkari, tapi jiwa-jiwa mereka itu yakin. Ya, amanah billah, kita beriman dengan Allah, dengan ucapan-ucapannya. Jadi kalau begitu, Fir'aun sesungguhnya dalam kalbunya yakin tentang Allah, bukan hanya tahu. Kalau mengikuti pengertian Jamin Sofwan tentang iman, Fir'aun mukmin. Karena dia juga mengatakan, disebutkan dalam ayat, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sungguhnya kamu tahu wahai Fir'aun. Ya, tidak ada yang menurunkan ayat-ayat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika sebelum mati dia apa? Mengatakan amantu billazi amana bihi banu Israil. Aku beriman dengan yang diimani Bani Israil. Terakhir ketika mau mati. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, jadi ya, ini pengertian siapa? Jahm bin Sofwan tentang iman sangat berbahaya. Kalau Fir'aun dan Iblis sudah beriman, terus siapa yang enggak beriman? Hah? Siapa yang enggak beriman? Tapi subhanallah, justru yang paling tidak beriman menurut kaidahnya Jahm bin Sofwan, ya Jahm sendiri. Itu kalau mau diterapkan kaidahnya dia, justru dia orang kafir. Nah, kok bisa? Karena Jahm tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Jahm bin Sofwan pengetahuannya terhadap Allah salah. Kok bisa? Jahm bin Sofwan itu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jahm bin Sofwan itu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sesuatu yang tidak punya sifat sama sekali, itu sesuatu yang ada atau sesuatu yang tidak ada? Hah? Jawab. Sesuatu yang tidak ada. Kalau antum mau memberikan definisi sesuatu yang tidak ada, apa definisinya sesuatu yang tidak ada? Yaitu sesuatu yang enggak punya sifat. Itu definisi paling tepat itu. Ya. Definisi paling tepat. Nah, Jahm bin Sofwan enggak mengimani sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Makanya ulama dulu mengatakan Al-Jahmiyatu ya'budu adaman. Orang-orang Jahmiyah itu mengikutnya Jahm, sesungguhnya menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, menyembah sesuatu yang tidak ada. Diumpamakan oleh ulama, ada seorang mengatakan, oh saya punya pohon kurma di rumah. Oh, pohon kurma, daunnya seperti apa? Oh, enggak ada daunnya. Batangnya? Enggak ada batangnya. Kurmanya, tidak ada kurmanya. Nah, kalau gitu ya kamu tidak punya pohon kurma. Iya kan? Nah, itu perumpamaan. Dia mengatakan saya punya Rob. Sifatnya apa? Tidak ada sifat-sifatnya. Bukan pengasih, bukan penyayang, bukan ini. Ya berarti kamu tidak punya Rob. Ya, berarti kamu nyembah sesuatu yang tidak ada. Berarti kamu tidak tahu Allah. Berarti orang yang tidak tahu Allah, dia kafir. Berarti kamu kafir. Nah ini, jadi itulah Jahm bin Sofwan. Kalau menurut kaidah dia, justru dia orang paling kafir. Ya, dia adalah termasuk orang yang paling kafir. Ini pengertian Jahm bin Sofwan dalam bab iman. Ada keyakinan yang lain yang juga menyimpang dalam bab iman, keyakinan Karramiyah. Kelompok Al-Karramiyah, yaitu meyakini bahwa iman itu hanya ucapan dengan lisan saja. Ketika orang sedang ucap aku beriman, sudah, maka dia mukmin. Nah, ini juga sangat berbahaya, karena konsekuensinya berarti apa? Orang-orang munafik kalau begitu mukmin atau tidak? Ya, mukmin atas pengertian ini. Karena mereka mengucapkan syahadatain. Bukan hanya itu, kadang mereka salat, kadang mereka untuk berjihad fi sabilillah. Kadang ikut beramal. Bukan hanya mengucap. Atas pengertian ini maka orang-orang munafik mukminun. Nah, ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat Allah, sementara Allah mengatakan bahwa mereka itu fidarkil asfali minan nar, di kerak paling bawah dari api neraka. Ya. Kemudian di sana ada kelompok yang lain yang juga menyimpang, yaitu orang-orang Al-Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi, pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi, ya, yang mengatakan bahwa annal iqrar bil lisan ruknun zaidun walaysa bi asliyin. Sesungguhnya ikrar dengan lisan itu hanya rukun tambahan, bukan rukun yang inti. Jadi kalau begitu yang inti di mana? Yang dalam qalbu, yang inti. Nah, ini juga bertentangan dengan apa? Dengan dalil-dalil. Berarti kalau orang enggak mengucap syahadatain tapi yakin, bagaimana menurut mereka? Wallahu a'lam, saya enggak tahu pendapat mereka dalam hal ini, tapi yang jelas ucapan mereka ini bahwa iqrar bil lisan hanya sekedar rukun tambahan, ini enggak benar. Iqrar bil lisan itu inti. Mengucap syahadatain tidak bisa tidak bagi orang yang mampu. Ya. Kemudian di sana ada penyimpangan yang lain, yaitu penyimpangan murji'atul fuqaha, yang dikenal dengan orang-orang murji'ah dari kalangan ahli fikih. Ya. Mereka mengatakan bahwa iman itu iqrar bil lisan wa tasdiqun bil jinan. Yaitu iqrar dengan lisan dan pembenaran dengan qalbu. Apa yang kurang di sini? Amal anggota badan tidak mereka masukkan dalam iman. Bedanya dengan Ahlussunnah dalam bab apa? Amal anggota badan. Kelompok ini murji'atul fuqaha tidak menjadikan amal anggota badan sebagai bagian iman. Ini juga merupakan penyimpangan, ya, dan cukup sebagai bantahan buat mereka hadis yang tadi kita baca, hadis sendiri yang tadi kita baca banyak, termasuk yang paling jelas ucapan Rasulullah kepada utusan Abdul Qais ketika Nabi mengatakan ataduruna mal iman billah, kalian tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Apa yang Nabi tafsirkan? Mengucap syahadatain, iqamus shalah, itaa'uz zakah, menunaikan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberikan 1/5 dari apa? Rampasan perang. Ini semua, ya, yang terakhir-terakhir ini amal anggota badan. Nabi jadikan ini sebagai bagian daripada iman. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan murji'atul fuqaha ini bukan perbedaan yang sepele. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini sesungguhnya perbedaan yang sifatnya suri. Suri, yakni hanya dalam pengungkapan. Hakikatnya mereka enggak berbeda. Tidak, justru antara dua kelompok ini perbedaannya perbedaan yang hakiki dan punya konsekuensi sebagaimana diterangkan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah dalam ta'liqnya terhadap akidah Tahawiyah, demikian pula Syekh Al-Albani dan para ulama yang lain dari para ulama Ahlussunnah yang memberikan catatan kaki terhadap akidah Tahawiyah. Di antara hal yang menunjukkan perbedaan prinsip antara kedua kelompok ini, kalau ada seorang berbuat dosa besar, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dia seorang yang mukmin dengan iman yang sempurna? Imannya berkurang apa tidak? Berkurang. Seorang yang melakukan dosa besar, istilah Ahlussunnah terhadapnya ini naqisul iman. ya, orang yang kurang imannya. Mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratih. Beriman dengan imannya, ya, fasik dengan dosa besarnya. Al fasikul milli. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi orang yang fasik atau orang yang berkurang imannya. Tapi kalau dalam pandangan Murji'atul fuqaha, berarti orang ini imannya tetap masih sempurna, enggak berkurang imannya dengan dia berbuat maksiat. Ya. Ah, berbeda kan? Berbeda. Ahibbati fillah rahimakumullah. Sehingga para ulama rahimahumullah mereka mengatakan bahwa kelompok Murji'atul Fuqaha ini atau keyakinan mereka yang seperti ini keyakinan yang sesat, sehingga mereka menghukumi mereka dengan adz-dhalal, bahwa mereka sesat. Ya. Walaupun dibanding kelompok-kelompok lain, ini yang paling mending dibanding yang tadi Jamal bin Sofwan, ya, Karamiyah dan lain-lain, ini yang paling mending, tapi ini tetap sesat. Ya. Nah, zaman sekarang ini ada syubhat mengatakan mereka itu Murji'ah ahli sunnah. Murji'ahnya ahli sunnah. Murji'ah ahli sunnah ini gimana sih, kok campur antara Murji'ah dengan ahli sunnah? Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, kalau ada Murji'ah ahli sunnah, nanti ada Khawarij ahli sunnah. Ya. Nanti ada Mu'tazilah ahli sunnah. Bahaya ini. Tidak ada. Enggak ada istilah Murji'ah ahli sunnah. Itu Murji'ah fuqaha, iya betul, itu istilah sebagian ulama, Murji'ah fuqaha. Ya, tapi tetap Murji'ah dan bukan ahli sunnah. Mereka tergolong orang-orang yang sesat. Seperti ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa dari para ulama rahimahumullah. Ya. Kemudian di sana ada kelompok yang lain, masih dari kelompok yang sesat, yaitu yang mengatakan bahwa iman itu la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini di antara yang mengatakan seperti itu adalah Wa'idiyah, Khawarij, Mu'tazilah. Itu keyakinannya seperti itu, bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Sehingga bagi mereka, kelompok ini, orang-orang Khawarij, bagi mereka orang yang berdosa besar bukan berkurang imannya, tapi hilang imannya. Ya, langsung saja mereka mengatakan, jadi kalau begitu, karena iman ini enggak berkurang, ketika ada orang yang tidak melengkapi imannya, berarti hilang imannya. Kata mereka ibarat, ya, suatu bilangan 10 misalnya, kalau hilang 1 jadi 9, enggak jadi 10. Nah, jadi kalau iman kehilangan sebagian cabangnya, dia melakukan dosa besar, ya, bukan orang yang beriman, dia kafir. Nah, begitu alasan mereka, orang-orang Wa'idiyah atau Khawarij. Nah, ini tentu hal yang sangat menyimpang. Kenapa? Karena dengan keyakinan itu mereka telah melanggar tentang hukum yang benar terhadap pelaku dosa besar. Ingat kita, ya, ayat Al-Quran, Allah mengatakan apa tentang dosa yang terbesar? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah azza wa jal tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya, dan mengampuni yang lain liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti selain dosa syirik, dari dosa-dosa besar yang belum sampai tingkatan kafir, Allah masih mau bila Allah menghendaki Allah akan ampuni. Nah, seandainya dia telah kafir, maka tiada ampun bagi orang kafir, kekal dalam neraka, kan begitu? Nah, itu yang benar. Sehingga keyakinan Khawarij ini sangat berbahaya, karena akhirnya mereka meyakini bahwa seorang yang dosa besar kafir dan masuk neraka kekal di dalamnya. Orang Mu'tazilah mengatakan orang yang dosa besar dia tidak kafir tapi juga tidak mukmin. Fi manzilah baina manzilatain, di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Sebagian menyebut juga dengan istilah fasik, tapi fasik dengan pengertian mereka berbeda dengan fasik dengan pengertian dalam pengertian Ahlus Sunnah. Nah, itu di dunia. Jadi mereka mengatakan dia mukmin, bukan. Dia kafir, bukan. Terus apa ya? Di antara itu. Terus di akhirat nanti masuk mana? Surga apa neraka? Kata mereka masuk neraka. Ternyata di akhirat mereka hukumnya yakni seperti keyakinan orang Khawarij, masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, keyakinan-keyakinan sesat seperti ini ya akan berkembang kepada apa? Perilaku. Makanya orang Khawarij mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Membunuh para sahabat. Melakukan tindak-tindak kejahatan terhadap para sahabat, bahkan meyakini dengan membunuh para sahabat itu suatu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ya. Khawarij zaman sekarang pun sama. Berbagai macam tindakan-tindakan teror yang terjadi karena keyakinan ini. Ini bahayanya, ya, bahayanya keyakinan yang sesat di dunia maupun di akhirat seperti ini. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti yang mereka ada padanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa al-iman yazid wa yangkus, bertambah dan berkurang. Sehingga pelaku dosa besar dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap seorang mukmin, walaupun dikatakan bahwa dia naqisul iman, imannya berkurang.